Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Wa na'udhu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammadin aslil jamal wa manba'il kamal wa mustawda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi khair suhbin wa al amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati segenap para habaib, para syiban, wabil khusus kepada sahibul bait Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Seggab hafizahullah wa ra'ahullah wa mata'anullah bituli hayatihi, amin. Hadirin ahbabu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam mulia ini kita sama-sama berkumpul dalam suatu majlis yang penuh dengan curahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang penuh dengan nafahat yang tiada lain. Majlis kita adalah athar, dampak dan bekas daripada nawaya, niat-niat yang ditanamkan para aulia sebelum kita, hingga kita menikmati kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kedekatan dengan kekasihnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui majlis ini. Dengan majlis ini pula adalah bukti yang kuat menunjukkan kecintaan kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad, kepada para pewaris baginda Muhammad, khususnya kepada sahibul haul Al-Habib Abdul Qadir bin Hussein As-Seggaf, di mana beliau adalah pewaris baginda Muhammad. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya mereka ibadun kiramun atharullaha rabbahum fa'atharuhum wakhtassahum bilwilayati. Mereka para pewaris Nabi Muhammad SAW adalah hamba-hamba yang mulia, yang ketika hidup di dunia lebih mengutamakan hak Allah daripada hak dirinya, yang lebih mengutamakan mendekatkan diri kepada Allah daripada syahwatnya, hingga Allah pun mengutamakan memilihnya dari segenap manusia dan diberi khususiah dengan wilayah. Wa anasahum bil qurbi minhu wa bir ridha. Allah memberikan unus dalam hatinya. Mereka belum di surga sudah merasakan nikmatnya dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bir ridha, merekalah tumpuan ridha Allah di muka bumi ini. Allah ridha kepada mereka dan ridha kepada orang-orang yang cinta kepada mereka, ridha kepada orang-orang yang dekat dengan mereka. Habahum wa asqahum bika'sil mawaddati. Allah cinta dengan mereka dan disirami dengan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bihim yadfa'ullahu al-balaya wa yakshifur razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati. Karena merekalah Allah Subhanahu wa taala mencegah semua bencana yang turun di muka bumi ini. Karena merekalah Allah memberikan kelapangan yang terjadi atau kesempitan yang terjadi di muka bumi ini. Karena merekalah Allah memberikan kucuran nikmat, memberikan hujanan nikmat kepada kita sekalian. Walaulahumu bainal anami ladugdikat jibalun wa ardun lirtikabil khotiyati. Dan kalau bukan karena mereka, kalau bukan karena para aulia, orang-orang yang dicintai oleh Allah, pewaris baginda Muhammad, kalau bukan Habib Ja'far bin Syekhan, kalau bukan Habib Abdul Qadir bin Husain As-Seggab, Allah Subhanahu wa taala sudah menghancurkan bumi ini. Allah akan remukkan, akan kikis dunia ini. Yang namanya gunung ataupun bumi akan dihancurkan, akan tetapi karena melihat mereka, karena ridhonya Allah kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan kepada kita di muka bumi ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka keberadaan kita di tempat ini adalah keberadaan yang menunjukkan ridhonya Allah kepada kita. Al-Wabul Mawahib Sya'rani beliau mengatakan bahwa sesungguhnya tanda seseorang yang diridhai oleh Allah adalah orang yang cinta dengan kaum solehin. Idza ra'aita nafsak mu'ridatan an ahlillah fa'lam annaka matrudun an babillah. Beliau sampai mengatakan, kalau kau lihat hatimu, apabila kau lihat dirimu sudah mulai berpaling daripada para aulia, sudah jauh daripada para ulama, maka perlu kau ketahui bahwa sesungguhnya engkau adalah orang yang diusir dari rahmatnya Allah. Itu mantukul ibarah, mafhumul ibarah. Kalau sampai kita dekat dengan kaum solehin, fa'lam annaka waqifun bibabilah. Kalau kau cinta dengan Habib Abdul Qadir bin Husain As-Seggab, kau masih cinta dengan Habib Ja'far bin Syekhon, kau masih cinta kepada Kiai Hamid, ketahuilah bahwa engkau adalah orang yang bersimpuh di pintu rahmatnya Allah. Majelis ini bukti, dan majelis ini insyaallah adalah bekal kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi wahai hadirin, bukan sekedar kita hadiri tanpa kita mengambil ibrah dan pelajaran tentang bagaimana kehidupan mereka di muka bumi ini. Coba lihat bagaimana Al-Habib Abdul Qadir mendapat tarbiyah dari ayahnya dan guru-gurunya, dan bagaimana pula sahibul maqam Al-Habib Taufik mendapatkan tarbiyah dari ayahnya. Yang ini adalah kunci untuk kita mempunyai orang-orang generasi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat manaqib para solehin. Insyaallah enggak ada yang namanya wali jadi wali langsung disulap. Enggak ada yang cuman sekedar nuntut ilmu belaka tanpa mendapat tarbiyah jadi orang besar. Coba lihat Al-Habib Syekh Umar Muhdar, anak dari badal imam Muqaddamu Thani Al-Habib Abdurrahman Segar. Diriwayatkan dalam manakibnya, beliau itu enggak jadi wali begitu saja. Akan tetapi beliau mengatakan, ketika aku kecil, ketika aku pergi mendatangi ayahku, fara'aitu abi fi mihrab yusalli. Ayah lagi di mihrab sholat seperti manakib Habib Abdul Qadir tadi. Fa'in zahabtu ila ummi, kalau aku pergi kepada ibuku, aku dapat ummi taliyatun lil Qur'an, ibuku lagi membaca Al-Qur'an. Fa'in zahabtu ila a'mami, kalau aku pergi kepada paman-pamanku, lihat mereka lagi di masjid, lagi mengajar ilmu Al-Qur'an dan syariatnya Rasulullah. Famalihilah, maka enggak ada jalan keluar, aku ambil sejadah, fa'usalli wara'a au khalfa abi. Ya udah, sholat di belakang ayah, sholat mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kita kadang-kadang kepingin punya anak jadi wali. Kita kadang kepingin punya anak jadi ulama. tapi kita enggak memberi contoh kepada mereka. Anak kita coba kalau datang ke ayahnya bainal maghrib wal isya, abahnya di mana? Ada di mihrab sholat apa di pos kamling main gapleh? Kalau ke ibunya in dhahabtu ila ummi, ummi enggak ada di rumah, bainal maghrib wal isya pun enggak di rumah, di rumah tetangga lihat telenovela. Kadang makik ghibah ngerumpi lagi. Fa in dhahabtu ila a'mami, kalau ke paman-pamanku, ke Pak Lik dan Pak D-nya didapati paman-pamannya fal iyadzubillah. Ada yang lagi ngadu ayam, ada yang lagi maksiat, ada lagi yang nonton bioskop dan yang lain-lain. Gimana anak mau jadi soleh? Kadang cuman yang penting dititipin di pondok, insya Allah keluar jadi orang soleh tanpa orang tua memberikan contoh kepada anaknya. Itulah manakib yang menjadi ibrah pelajaran bagi kita yang baru saja kita dengar dari Habib Abu Bakar bin Hasan Nasegaf. Semoga majelis yang kita hadiri ini adalah juga majelis madrasatul Rasulillah, majelis madrasatul salaf, majelis madrasah baginda Muhammad, dan majelis madrasnya salaf, majelis madrasnya faqihul muqaddam, yang dengannya insyaallah kita akan tambah cinta kepada Allah dan tertanam cinta kepada baginda Muhammad dengan cinta juga kepada para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, ini yang dapat saya sampaikan di waktu yang singkat, Pak, insya Allah gak kelebihan waktunya. Dan ini pula yang kami harap, kami ceramah untuk dilihat para syiban supaya mendapat nabroh dari mereka. Saya datang untuk istifadah, bukan ifadah, tapi terpaksa karena Habib Taufik yang meminta imtithalan li amrih wa roja' li nadari haula'i rijal, fanas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alna wa iyyakum minal a'idin al faizin al maqbulin wa yataqabbal salatana wa siyamana wa yaj'alna wa iyyakum minal marhumin wal mamdurin ila Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma iftah lana abwaabal jud wa iftah lana abwaabal karam wa su'ud wa ja'alna min ahli al wafa' bil 'uhud wa rabbutna ya Allah bi sahib maqamil mahmud sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin.